Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Al-Asma'ul Husna, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sampai pada nama Allah Al-Fattah. Kali ini kita lanjutkan, di antara nama Allah yang lain adalah Al-Alim. Al-Alim artinya adalah bahwa Allah yang ilmunya meliputi yang zahir maupun yang batin, yang tersembunyi maupun yang tampak. Segala yang kita lakukan, segala apa yang terdetik dalam hati kita, Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha mengetahuinya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi hamba-hambanya. Dia maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat al-alim, ya, kemahatahuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah sifat yang sempurna, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Ya, ini berbeda dengan kita sebagai manusia. Ya, orang yang paling pandai sekalipun pada asalnya atau pada mulanya dia tidak tahu apa-apa. Ya, kemudian dia belajar dan menjadi orang yang pandai. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmunya adalah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Ya, ini perbedaan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Kemudian yang kedua, di antara kekhususan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmunya tidak dihinggapi atau tidak terkena sifat lupa. Ya, ini berbeda juga dengan makhluk. Ya, kita sebagai manusia, ya, sepandai-pandainya seseorang, ya, pastilah suatu saat dia akan lupa sedikit ataupun banyak terhadap atau dari ilmu yang dia ketahui. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah tidak memiliki sifat lupa. Allah maha sempurna ilmunya. Dalam surat Thaha ayat 52, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Yang artinya, ya, Nabi Musa menjawab, pengetahuan, ya, tentang itu ada di sisi Rabbku. Di dalam sebuah kitab Rabb kami, yaitu Allah, tidak akan salah dan tidak pula lupa. Ya. Kemudian ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha luas, ya, meliputi segala sesuatu, baik yang secara umum maupun rinci, ya. Kemudian berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri maupun makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang akan kita kerjakan. Allah maha tahu semuanya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam sebuah surat yang lain, yaitu Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia mengetahui, ya, Allah maha mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan, ya, segala apa yang ada di darat, di dalam perut bumi, di atas bumi maupun yang ada di lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Seandainya Allah tidak mengetahui, tentulah ikan yang kecil yang ada di dalam samudra tidak akan bisa makan, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas ilmunya, maka Allah maha mengetahui siapa-siapa makhluk yang ada, ya, baik di dalam perut bumi maupun di dalam, ya, dasar lautan sekalipun. Oleh karena itulah, kalau kita melihat di kanan kiri kita ada semut yang merayap, semuanya mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah maha luas ilmunya. Kemudian wa ma tasqutu min waraqatin, ya, ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak sehelai daun pun, ya, tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Maha suci Allah, maha luas ilmunya, ya. Pohon satu daun yang gugur darinya, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, ya. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu pun yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya. Surat Al-An'am ayat 59. Dalam ayat yang lain, surat Hud ayat 6, Allah juga berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata di bumi, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizkinya, ya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Inilah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan mengetahui, ya, dan mengimani sifat Allah atau nama Allah yang mulia, yaitu Al-Alim ini, maka mudah-mudahan bisa menambah, ya, kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki sifat muraqabah, memiliki rasa, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan, ya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan salah satu dari nama Allah yang lain adalah Al-Barr, ya. Al-Barr artinya adalah Allah maha luas anugerahnya pada makhluknya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghitung nikmatnya. Allah yang maha benar dalam janjinya, yang memaafkan hamba-hambanya. Dia memberikan pertolongan dan menjaganya. Allah menerima amal kebaikan walaupun sedikit, kemudian mengembangkannya. Dalil dari nama Allah Al-Barr ini adalah firman Allah dalam surat At-Tur ayat 28, ya. Allah berfirman, "Innahu huwal barrur rahim." Yang artinya, Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang, ya. "Innahu huwal barrur rahim." Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Kemudian nama Allah berikutnya adalah Al-Hakim, ya. Al-Hakim artinya Allah lah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah yang memiliki hikmah yang sangat luas. Tidak terdapat dalam pengaturannya kesalahan ataupun kekeliruan. Ya, kita lihat matahari, bulan, semuanya beredar pada garis yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya, menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun cacat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 1, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Malik, ya. Dialah raja. Al-Quddus, ya, yang maha suci. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ya. Jadi dalil dari nama Allah Al-Hakim ini dalam surat Al-Jum'ah ayat 1. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Hakam. Ya, kalau tadi Al-Hakim, yang ini adalah Al-Hakam. Artinya bahwa Allah yang menghukumi, ya, atau memberi keputusan di antara makhluknya dengan keadilan, ya. Mereka yang dizalimi di dunia akan mendapatkan keadilan di akhirat kelak. Mereka yang menzalimi di dunia, dia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala adalah maha adil terhadap hamba-hambanya. Allah tidak menzalimi, ya, siapapun, ya, seorang pun dari makhluknya. Allah menurunkan kitabnya yang mulia sebagai penengah bagi manusia. Dalil dari nama Allah Al-Hakam ini adalah sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal hakam." Sesungguhnya Allah adalah yang maha menghukumi, memberi keputusan. Wa ilaihil hukum, dan kepadanya lah keputusan itu bersandar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan lainnya dengan sanad yang hasan. Kemudian nama Allah yang berikutnya, para pemirsa dimuliakan Allah, adalah Asy-Syakir. Ya. Asy-Syakir artinya Allah memuji orang yang mentaatinya dan memujinya. Allah memberikan balasan, amalan, kebaikan walaupun sedikit. Ya. Allah membalas rasa syukur hamba-hambanya atas kenikmatan dengan ditambahnya nikmat tersebut serta pahala di akhirat. Ya. Allah berfirman, wa kana Allahu syakiran alima. Wa kana Allahu syakiran, dan Allah adalah Maha mensyukuri, Maha memberikan ya balasan kebaikan ya walaupun sedikit. Alima, lagi Maha mengetahui ya. Dalam surat An-Nisa ayat 147. Dari nama Allah Asy-Syakir ini kita bisa mendapatkan pelajaran atau faedah, yaitu agar kita banyak berbuat kebaikan walaupun menurut kita sedikit ya. Sedekah, salat sunnah, zikir yang mudah di lisan, semuanya adalah merupakan amalan-amalan ringan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakannya, tidak akan melalaikannya. Allah akan memberikan balasan kepada kita di akhirat kelak. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Jamil. Al-Jamil artinya Allah Maha Indah dalam zatnya, dalam namanya, dalam sifat dan perbuatannya, ya, dengan keindahan yang sempurna, ya. Kemudian segala keindahan dan dari makhluknya adalah berasal darinya, ya. Kebagusan muka, ya, bagusnya bentuk tubuh, keindahan alam semesta ini adalah menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, ya. Bagusnya sesuatu yang diciptakan menunjukkan ya kemahabagusan zat yang menciptakan makhluk tersebut, ya. Kemudian zat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bisa kita bayangkan dengan fikiran kita, tetapi kita yakin dan kita imani bahwa Allah memiliki sifat Al-Jamil. Dalilnya bahwa Allah memiliki nama Al-Jamil ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu Maha Indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian nama Allah yang berikutnya yaitu Al-Majid, ya. Al-Majid artinya bagi Allah kebesaran, ya, kemurahan, kemuliaan, dan ketika